satu jam apa telung puluh menit? Wis ben sak karepe Mas Miftah ya, rasa diatur orang nyangoni orang ngamplepi kok ngatur orang saya khawatir ya, orang saya khawatir Mas Miftah ini orang gawa kantong, orang gawa sak, orang jaluk opo-opo. Mugi ganti lantaran Gus Miftah ya toh, rawuh utawa sowan ngadiantara repepe-repepe ana ing tlatah ngendi Jambanan. Gusti Allah tansah paring pangapura dhateng kula panjenengan sedaya lan tansah nyelametaken donya teko akhirat dhateng kula panjenengan sedaya. Kanthi tutupe ngatur akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa kafa, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Engkang kula bekteni, engkang kula taati, engkang ngajari kula kendel, engkang ngajari kula iso bayar utang, engkang ngajari kula iso wani, Abah Sharif Hidayatullah. Kabeh mun diajarke kali kula kecuali siji, nambah bojo. Kabeh mun insyaallah. Bapak-bapak pejabat ingkang rawuh, Muspika Pak Lurah, jenengan kanugrahan Pak Lurah. Ora tau sowan Abah malah dirawuhi karo Abah. Lah nganti sesuk kowe ra sowan ra slamet kowe. Pak DPR, Pak Dukuh RT RW, kula sering matur, pejabat niku sing paling slamet niku insyaallah RT. RT kali bupati nyuwun sewu kira-kira mlebuni surga dhisik pundi? RT. Soale nopo? Pilihan bupati biasanya nganggo duit, pilihan RT belas rono duite. Nggih napa mboten? Mila jenenge RT, napa niku RT rekoso terus. Dalang butut, muga-muga ora seneng rabi. Engkang minulya. Ora ana wong sekti teng Indonesia niku kejaba dikawal kalih wali. Ora ana pejabat sing ampuh niku kecuali dikawal kalih para kiai. Jenengan pirsani mawon. Lah Pak Faturrahman wau iri kali Gus Bombong. Jenengan kula sejarahi. Prabu Brawijaya niku duwe anak namine Pangeran Demang. Pangeran Demang niku duwe anak namine Raden Demang. Raden Demang niku duwe anak namine Kiai Abdul Mursab Takum, makame wonten Kediri. Kiai Abdul Mursab niku duwe anak namine Anom Besari. Anom Besari niku duwe anak namine Nyai Anom Besari. Nyai Anom Besari niku anake Raden Satmonto, Raden Satmonto niku anake Sunan Ampel Dento. Anom Besari niku duwe anak telu. Nyuwun sewu, Khatib Anom, Muhammad Besari, Kiai Nur Sodik Ponorogo. Muhammad Besari niki duwe anak pitu. Ana anake namine Ishak, ana sing namine Nyai Abdurrahman, ana sing namine Ismail, ana sing namine Ilyas nomor pitu. Ilyas niki duwe anak namine Mbah Hasan Besari. Lah Bu Wipah niku nyuwun sewu anak putune Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mila kok putune apik kaya Gus Bombong, kaya Gus Jogo niku lumrah beda karo nenek moyang Faturrahman. Kula iso nyejarake Pak Faturrahman, kula wingi haule Mbah Muhammad Besari. Ternyata napa? Haule Mbah Muhammad Besari niku kula diundang mergo kula dianggap anak putu nih Mbah Muhammad Besari ning beda mbah anak ini ku ono pitu kulo kali Ibu Hipah niku nasabe podo Mbah Muhammad Besari. Milo yen kulo niku dianggap anaknya Abah Sharif niku nggih wangun. Nggih napa mboten? Milo nyuwun sewu ora ono wong sekti niku kecuali dikawal kali kiai. Jenengan pirsani Mbah Muhammad Besari niku nyuwun sewu Mbah Hasan Besari niku duwe santri namine Abdul Hamid. Abdul Hamid niku tiyang Tegarjo Kota Yogyakarta. Pertama kali ngaji teng pundi ngene Mbah Hasan Besari Ponorogo. Abdul Hamid iki senenge karo kiai ra umum. Bar ngaji teng Ponorogo pindah teng Kartosuro, ngaji kitab kuning kalih Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Ahmad Baidowi Mbagelen, ngaji kitab Jalalen. Saking Purworejo pindah meneh teng Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kalih Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Jenengan pirsa, gara-gara seneng karo kiai karo wali, Abdul Hamid niki dadi wong gedhe. Jenengan pirsa, siapa nama asli Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Nah. Niku dadi wong ampuh mergo dikawal karo wali. Lahiran kula niku nyuwun sewu Abah Sarif niku kondang ampuhe, kondang sektine. Jamaahe keng pundi-pundi sing sowan Abah niku saking Sumatera bahkan saking Papua. Ana wong luar negeri kirim surat kagem Abah. Ning kadang-kadang wong Sragen dhewe niku diajak sowan Abah niku kok ora gelem. Kuwi lak buosok kupinge ngoten niku. Nggih napa mboten? Lawang Pak Camat wong nganti senenge karo Abah. Nyeluk nganti salah kok Pak Abah. Lha iki piye kuwi? Pak Abah niku. Nganti senenge karo Abah niku. Muga-muga Pak Camat panjang umur. Jadi wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe niku. Pengen apa sinden guyang-guyu sangoni rong? Sangoni rong. Tak sangoni. Nyantai wae. Awak sing dibrengit-ngendikake Abah wae bener kula ora bakal njaluk kula nyangoni jenengan. Aku lah karo sinden lemu ini seneng aku. Yo, pakai rongatus. Yo. Yo. Ngapa? Kowe yo milik. Allah raurune cerewet. Mila nyuwun sewu Pak Lurah. Sesuk meneh yen enten acara ngoten iki ora usah dikomando. Wani ngewangi. Soalnya napa Kanjeng Nabi niku lak dawuh mangka nalahu ilmun sing duwe ilmu falyata sadaq bi ilmihi sedekah kelawan ilmune nyumbang. Mila wong mriki sing rumangsa duwe ilmu nyumbang. Wa mangka nalahu malun sing duwe bondo falyata sadaq bi mali sedekah kelawan bondone. Sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang. Sing nomor telu wa mangka nalahu kuwatun sing duwe tenaga falyata sadaq bi kuwatihi sedekah kelawan tenagane rewang. Jadi Pak Fatur nyuwun sewu, lah ana pengajian ngoten niki meneh sesuk Abah mubeng-mubeng sak Sragen. Sing dinggoni niku ora usah dikomando, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Enten apa mboten? Lah bajingan to niku. Langge wong ora gelem nyumbang, ora gelem mulang, ora rewang cangkeme cerewet. Niku lak bosok. Ngoten niku Pak Lurah jenengan sing semangat. Ora saya ngahingi Pak Lurah, nyantai mawon Pak Lurah. Niku lho. Mila dalu menika kula remen. Kula matur wae kalih Gus Bombong. Kula niku angsal undangan Jenderal Bintang 1 dalu menika teng Balai Kartini. Sing ngundang bintang Jenderal Bintang 1 Mabes Polri. Kula mun kadung janji karo Abah. Nyuwun sewu, kula lak jenderal niku kula yakin mboten malati. Ning lak kula wani karo Abah kula kualat. Mila kula bela-belani sowan panjenengan. Mila muga-muga napa ingkang diupayakan Abah ikhtiari Abah untuk mempersatukan rakyat Sragen menika insyaallah dipun ijabah kali Allah taala. Amin. Hebate Ploso Rejo, hebate nyuwun sewu pondoke Abah niku nyuwun sewu Nurul Huda. Ora tau beda-bedake ndi NU ndi Muhammadiyah. Bahkan sing jenenge Samuel Paniani niku tiyang Papua mriku, niku tiyang Kristen. Saben ulang tahun tuku tiket dhewe sowan Abah. Kok wong mriki kampung apa wong Jamban? Kula iki kadang-kadang jeneng kampung niku aneh teng Yogyakarta padha. Niki Jamban, Jamban niku lak WC niku ta. Dadi tugase Pak Lurah niku ngresiki Jamban. Mila insyaallah Abah sowan tindak mriki insyaallah Jambanan insyaallah resik kabeh. Amin. Padha teng Yogyakarta niku kampunge jenenge ra enak-enak niku. Ana kampung sak kampung isine wong lanang kabeh manukan. Kuwi ana. Desa jenenge manukan. Ana meneh prapatan Jalan Kaliurang, namine prapatan Kentungan. Lah ora enak banget to kuwi. Jeneng kok Kentungan. Kula sering matur Pak Putut. Wirasaban niku napa dijenenge Wirasaban? Mergo pangerane jenenge Wirasaba. Puja Kusuman niku pangerane jenenge Puja Kusuma. Wirabrajan niku pangerane jenenge Wirabraja. Lah Kentungan kuwi pangerane sapa? Masa pangeran kentung ngono ora kepenak niku. Niki nyuwun sewu, jenengan madhep mantep nderek waline Gusti Allah insyaallah selamat. Kok amine telat to? Jenengan nderek waline Gusti Allah insyaallah selamat. Amin. Lah janjine Abah niku nyuwun sewu, ora usah janji dilakoni kok. Umpama jenengan ki ora usah urun blas mergo jenengan ra gablek nyuwun sewu. Kira-kira ahad legi mubeng niku iso mlaku napa mboten? Saged. Iso. Kula niku mbiyen sowan abah niku taun 2000, nu gara-gara kula diutang teng bank tak kandhani. Napa dibayari abah? Ora. Tapi ya iso lunas soalnya napa kula percaya kali kiai. Lah wong sakniki niku nyuwun sewu kok ora iso nyenengke kiai malah gaweane ngrepotke kiai. Ayo cak takon sak niki. Sing sowan abah teng pondok niku kira-kira nyuwun sewu. Rata-rata ajeng nyenengke abah napa ajeng repoti abah? Ayo. Sing sowan teng abah niku kira-kira wong duwe masalah napa mboten? Wong duwe masalah. Wong abah niku tau dawuh kok sing mara ning pondok kuwi rata-rata wong dioyak-oyak karo bang. Dikabruk bojone ning omah. Mergo sertifikat ning penggadean, mergo anake ra kuat bayar sekolah. Niku rata-rata. Mila napa kula madhep-mantep dari abah? Abah riyen jaman awal-awal kula teng Pondok Nurul Huda niku nate dawuh, kiai niku dibagi ana loro. Siji kiai paku, loro kiai catut. Sariki tak takon kali tiyang Sragen, kata-katae kiai sakniki kiai paku napa kiai catut? Catut napa paku? Catut. Yen paku niku tugase nguatke, yen catut niku tugase ndut. Napa niki mbubrahke? Mila sing bener niku paku alam napa catut alam? Paku buwana napa catut buwana? Saniki kula tak takon dijawab sing banter. Kira-kira Sarif Hidayatullah niku paku napa catut? Paku. Paku napa catut? Paku. Mila jaman kula ajeng dikontrak kali TV, abah niku dawuh ora usah melu-melu TV. Kiai kuwi ana loro. Siji kiai sing kelase kaya ayam broiler, nomor loro sing kelase kaya ayam kampung. Kowe lak mlebu ning TV kae kelasmu mung kaya ayam broiler. Lak kowe ra kaya wong ustad-ustad TV kae kelasmu kaya ayam kampung. Napa bedane ayam kampung kali ayam broiler? Beda Pak Lurah. Ayam broiler niku sikile resik. Soale napa ora tau nyambut gawe. Pangane dijatah. Ngombene dijatah. Kandange resik, kabeh diopeni. Mila sikile resik. Ayam kampung niku nyuwun sewu, sikile kotor. Soale napa? Mangan golek dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Turu golek kandang dhewe. Napa-napa diurusi dhewe. Mila sikile kotor, tapi nyuwun sewu. Kira-kira ayam kampung kalih ayam broiler niku daya tahane sae pundi? Ayam kampung. Ayam kampung niku krungu bledek der nyuwun sewu golek pakan di anak-anake. Ayam broiler krungu bledek dor mati. Wong ngene kagetan iki ketoke kelase kaya ayam broiler iki. Kula niku diulang abah supaya dadi ayam kampung. Senajan to kula urung iso melu-melu kaya abah, urung iso gagah kaya abah, minimal kula nderek dawuhe abah ora dadi ayam broiler tapi dadi ayam kampung. Kula matur, ayam broiler mbiyen niku metu pertama kali, wong seneng. Rasane nyuwun sewu 3 bulan wis dadi daging. Tapi mbahasan dirasak-rasake nyuwun sewu kira-kira daginge luwih enak ayam kampung napa ayam broiler? Ayam kampung. Mila kaya abah niki gaweane napa? Jago. Nyuwun sewu mboten jago kandang tapi kandange jago. Rasane enak. Senajan to nyuwun sewu. Menawi apa kan jaluke jenenge apa kae? Teladung niku ya krasa tenan. Soale napa? Kelase ayam kampung. Uripe ayam kampung kalih ayam broiler niku kira-kira suwe pundi? Ayam kampung. Mila ikhlas mboten yen jenengan kelangan abah? Hei. Ikhlas napa dereng yen jenengan kelangan abah? Mila jenengan dongake. Senajan to abah ora butuh dongane awake dhewe. Ning awake dhewe sing butuh ndongake abah. Kira-kira lak sak Sragen niku kiyaine kaya abah kabeh. Kira-kira Sragen iso apik napa mboten? Ning kiai teng Sragen kaya abah niku kathah napa mboten? Kathah sing kaya abah napa kathah sing bosok? Sing ngomong awakmu lho iki. Biasane kiai niku doyan amplop napa mboten? Abah Sarip kira-kira nyuwun diamplopi napa mboten? Lah ya masa ya pedut diamplopi karo Faturrahman, Abah malah dianggap makelar. Arep diwene tukon rokok. Abah pun mboten butuh. Soalnya napa? Abah pun mboten percaya kalih paparinge menungso. Abah namung percaya kalih kanugrahane Gusti Allah. Kula niku kelingan sedaya napa sing didhawuhke kalih abah teng kula teng jamaah teng kanca-kanca santri niku. Le, kowe esuk dadi kiai, nemu mau ngepek diwenehi ra mesti ditampa, ora kena njaluk apa meneh ngarani. Niku kula praktekke. Nganti kula diundang ngaji teng Taiwan, teng Hong Kong mriku nyuwun sewu. Ora ana critane kula njaluk amplop. Ora ana critane kula ngarep-ngarep sangu. Ora ana critane. Kula ngomong kali bojo kula niku. Alhamdulillah bojo kula nembe setunggal. Nambah napa mboten nunggu dawuhe Abah. Ora mungkin kula didhawuhi rabi meneh niku mboten mungkin. Senajan to bojo kula mun gelem dimadu. Wah, Abah saya mau dimadu. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun, modar aku ora sida. Kula ngomong, kiai niku mboten pekerjaan. Mila Pak Faturrahman, kula simpul ke kiai niku macam-macam. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur, ana kiai nganggur, ana kiai ngawur. Kiai tutur, mulang santri, mulang jamaah ngopeni umat. Ngopeni jamaah kaya Abah niki nyuwun sewu pituture dirungokke kali tiang kathah niki kiai tutur. Ana kiai catur. Lah niki sing bosok niki diundang PDI serbane abang, diundang PKB serbane ijo, diundang Golkar serbane kuning, diundang Gerindra serbane putih, nganti malaikat mumet dase. Wong kula niku nyuwun sewu ana Pak KUA barang niku kula matur, kula niku paling mboten seneng yen kiai niku dihapusi kali caleg. Caleg-caleg niku gelem nyedak kiai yen ajeng pemilihan tok kula kandhani. Nggih napa mboten? Kiai ini ya seneng wong musim kampanye niku caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Napa caleg nyedak kiai? Soale calege pengen dipilih karo jamaah kiai. Napa kiai nyedak caleg supaya iso nguntal amplope caleg. Mila nyuwun sewu, kok caleg ngoten iki dadi Mas Putut nyuwun sewu. Begitu dadi mesti ninggalke kiai. Kiai ora mungkin wani karo caleg, soalnya napa wis biasa nguntal amplope caleg. Niki sing dipun wastani samsat dawuhe Abah. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Umpama dadi DPR kelase kaya Setia Novanto. Nggih napa mboten, Bu? Saniki kula tak takon Pak Lurah, wargane jenengan gawe KTP kangelan napa mboten? Saniki pun mboten. Wingi-wingi kangelan soalnya napa duitnya diuntal kali DPR. Kula yakin lah kelasnya Gus Bombong napa meneh. Insyaallah lak fatur mboten selama melu Abah niku. Lak fatur nganti wani maling duitnya rakyat nyuwun sewu. Mboten usah jenengan pilih. Nggih napa mboten? Ning kira-kira Pak Fatur niku DPR saya napa mboten? Saya napa awon? Awon napa saya? Kaya budalan jenazah to malan. Kiai catur gaweane pun ngopeni duwite caleg-caleg ning. Ora ana critane Abah niku diparani tokoh politik kok Abah wani ngejokke proposal niku mboten enten. Jaman kula tele-tele niku kula mung pengen adol kaligrafi teng Pak Akbar Tanjung. Niku mawon Abah mboten rida. Aja ngisin-ngisini. Sesuk utangmu lunas mesti ana dalane. Kula niku ora tau mbayangke biyen carane Abah didik kula niku pripun. Sampai satu ketika Abah niku didawi kali Bunyai, Bunyai Marzuki. Bunyai Marzuki niku garwane Kiai Marzuki. Niku waline Ngayogyakarta Hadiningrat, gurune Abah. Gurune Abah niku kabeh kelase wali. Mila mboten mustahil yen murite dadi wali. Begitu Abah keng dawuh, keng ceramah teng acara haule Mbah Marzuki, Abah mboten kersa. Soale napa ora ana lawane, bupatine ora teko. Pejabate ora teko. Abah dawuh kali kula, Miftah, iki bupatine ra teko sing makili Abah awakmu wae. Kula dikalungi sarunge Abah. Masya Allah, niku dadi isyarat. Bar kula dikalungi sarunge Abah niku alhamdulillah dadi dalan wasilah kula iso mbayar utang tak kandhani. Miki langsung kabeh ngarep-ngarep muga-muga engko Abah ngalungi aku sarung. Mila nyuwun sewu. Mergo kanugrahane Gusti Allah niku diwenehke Nurul Huda nyuwun sewu. Iso gawe acara sing model ngoten niki, Pak Faturrahman. Wong jenengan ngendikake babagan budaya. Niki lak jiwa-jiwane Kanjeng Sunan Kalijaga. Niki lak jiwa-jiwane Wali Songo. Ditularke teng masyarakat nganggo carane Abah Sharif Hidayatullah. Piye carane menyiarkan agama dengan menggunakan budaya? Mila kula sering matur, sing bener niku napa? Membudayakan agama napa mengagamakan budaya? Sing bener niku membudayakan agama. Kula critani, pun saniki masuk materi wayang, mungkin dalange ben paham. Wali Songo niku Pak Dalang. Kuwi tak wejang dhisik saiki. Senajan to ponane Pak Mantep ya ora apa-apa. Ning pondok soalnya senior aku daripada awakmu. Dadi lah Pak Dalang nyuluk aku kakang santri. Aku nyuluk awakmu Dimas. Wali Songo niku yen gawe masjid niku teng pinggir alun-alun. Jenengan pirsani, masjid-masjid agung niku rata-rata teng pinggir alun-alun. Napa Wali Songo gawe masjid teng pinggir alun-alun? Soale Wali Songo pirsa yen ana alun-alun niku ana menungsa. Gaweke masjid. Wong jaman biyen rung kenal kali masjid. Carane pripun? Jero masjid diwenehi gamelan. Mila menawi teng kraton Ngayogyakarta menika ana masjid Kauman, niku saben mulutan ana gamelan sing kondang loro. Kiji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Nah, iki men matuk cak diken kon munggah panggung saiki. Ken diken rene. Cak diken munggah panggung langsung dawuh Abah. Monggo diringi la ilaha illallah. Oh, malah mati nih kan. Niki cak diken niki kula telepon nembe teng Bojonegoro niki. Ngendikane Abah cak dikene niku urip modal-modale mung loro. Sidi modal otot, loro modal cocot. Niku cak dikene niki. Ayo cak rene cak. Sungkem Abah dhisik. Meniko, Mbah. Piye, Bro? Padha-padha santri iki sing tantri konaah iki ya aku. Apa kowe? Konaah, konaah tegese kepiye konaah kuwi? Hah? Te konaahmu tegese kepiye? Konangan ah. Kok bojomu ra ajak iki piye? Ana. Aku iki bekti tenan karo Abah Sharif. Ah. Buktine apa? Buktine. Bekti karo apa? Lah aku bekti apa sing dilakoni Abah tak tindake. Contoh. Kon salat, kowe salat. Aku salat. Kon zakat, zakat. Aku zakat, nah. Poso, aku poso. Abah nambah bojo, aku ping papat. Sampean iki apa guru ngomong murid ning ora tau nglakoni kok. Ayo lewani rabine modar. Wani, wani. Oh iya, ning aku ora karep. Oh, ora karep beda-beda. Sing ngendeke cak dikin rabi meneh niku ora kok karepe. Ning mergo duwe penyakit gula. Akhirnya rasa rabi meneh. Dijal bojone. Ndi bojoku? Ndi mau? Bojomu sing ndi saiki? Mau si pamit nguyuh. Oh, pamit nguyuh. Ah, sik nguyuh sik. Pamit nguyuh. Kowe mengko ngendi cak kok suwe banget nembe teko tekan ngendi? Aku Bojonegoro. Ha, ning kono yo tanggapan. Ora layatan. Yo nyambut gawe. Nyambut gawe. Saiki tak takon, kowe sowan Abah iki mok niate nyambut gawe napa niate ngibadah? Yo ngibadah lek enek nyambut gawe. Matamu. Kowe iki diundang Abah iki ora usah mikir sangu. Lah iki aku ya ora mudeng kok, Gus. Iki dalam rangkane apa iki ya ora mudeng. Iki rutinane pondok malam akhir legi kae saiki mubeng kabeh diragati karo Abah. Lah nganti kowe njaluk sangu berarti kowe ngerampok Abah. Oh. Kowe ketun kowe arep mulai matamu. Ora, aku itu tunduk tenan karo Abah kok tenan, masyaallah. Mila kowe nunggu bojomu dhisik tak teruske ngajiku. Oh iya, terus ngaji kuwi nggo kene. Rasa cedak-cedak karo sinden. Lha iki karo sinden tuwa ya doyan kok. Niki cah dikene iki malam Minggu paing wingi teng pondok kula. Dadi lak ngene Abah niku rutinane malam akar legi, mergo legi niku Minggu legi niku napa netone Abah teng Jogja niku rutinane malam Ahad Paing, soalnya nonton kula niku Ahad Paing. Dadi padha Ahad. Ngaturi pirsa rutinan gen kula malam Sabtu Kliwon dik dalu. Sing takon sapa? Senengane kok mayok-mayoke ben disumbang teh apa kepiye karomu? Sesuk sing isi sapa sing sesuk? Insyaallah bulan depan menika kiai nipun saking Banyuwangi pengasuh pondok pesantren Muhammad Cenghu, Insinyur Ahmad Wahyudi. Sesuke malih bulan Maret menika Gus Miftah wonten anu panggenan kula. Pasangane ra kira-kira kuwi. Ya insyaallah ya ora. Nggih kula teruske niku kalian nunggu Mbak Nyimut. Wali Songo niku gawe masjid teng pinggir alun-alun. Wong biyen rung ana, rung ngerti sing jenenge masjid. Mila masjid niku diwenehi gamelan. Menawi teng Masjid Keraton Yogyakarta nika anten gamelan kali sing kondang siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Begitu gamelan ditabuh wong seneng mangkat goleki gamelan, mlebu masjid. Jaman biyen urung ana sing nganggo sandal, lak langsung mlebu masjid, masjide kotor. Mila carane pripun teng ajeng masjid biasane diwenehi kolam cilik. Tujuane napa? Sak derenge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Begitu mlebu cak kuwi dikai tembang karo Wali Songo, mila muncullah lagu judulnya Lir Ilir. Seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, turi-turi putih sak piturute niku kabeh tinggalane Wali Songo. Ana nek siji urung disebut tali kotang. Kuwi tali kotang sing tinggalane Cak Dikin. Tali kotange teko. Sing nyelametke Cak Dikin iki ya Nyimut niki. Nyimut. Nggih niku wau Nyimut niku rabi pirang-pirang tahun kali Cak Dikin ya ora mateng-mateng. Jane lahane subur. Ning pacule ya kena gula barang kuwi mau dadi ra dadi. Aku rabi ra teko ra nyumbang cerewet. Lah aku ora mau undang kok. Hah? Aku ora mau undang kok. Aku yang ngundang aku bingung ping papa tok nyumbangan terus. Nyimut iki mawon. Kene. Sungkem abarien, sungkem abarien. Kene bun. Walah, bun gaya, gaya. Rupa kaya ngono. Lah, kowe nyeluk bojomu bun, nyeluk bojomu nyeluk kowe sapa? Hah? Bojomu nyeluk kowe apa? Ayah. Ayah. Sini sayang. Alah, alah, sayang. Nyimut sungkem abah. Ana, wis mateng rong? Oh, rong. Wingi ngomong karo aku malahan. Gus bojoku ora mateng-mateng ya, terus piye? Aku pengen sambatan matamu, ya matamu. Gawe anak kok sambatan. Saiki jujur mumpung ana abah. Nggih. Takon, saiki apik-apikan karo bojomu. Bede matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten sonipun Radi Randa. Menika ngimuni saiki Cak Dikin riyen. Mungkin nek telat imunisasine mungkin bingung kula. Oh, imunisasi apa? Napa? Imunisasi campak apa imunisasi cangkem? Kok cangkem pripun to? Imunisasine napa? Imunisasine nggih obat kuat to, napa? Obat kuat, Mas. Jadi Cak Dikin kali Nyimut iki nate wong Cak Dikin kena penyakit gula. Akhirnya golek solusi imunisasi, akhirnya bengi-bengi wong loro ngecom. Sing sisi dicom niku Kuku Bima, sing nomor loro Sari Rapet. Cak Dikin aja ngunjuk Kuku Bima ben kuat, Nyimut ngombe Sari Rapet men rapet. Delalah aja diunjuk mati lampu. Kuale. Cak Dikin ngombe Sari Rapet, Nyimut ngombe Kuku Bima. Kuale. Akhirnya piye cita nih cak? Akhirnya piye cak? Aku ke gandeng santri nih abah. Dalili yo enek. Apa dalili? Innallaha ma'as sabirin. Wow. Napa niku? Wong sabar iki kekasih Gusti Allah. Ning di dununge wong sabar tan liyane ana ing Jannatun Na'im. Wong sabar kuwi mesti ning surga. Mila khusus sak dikin tak dongake mlebu surga mangkat bar wayangan. Amin. Napa piniki namung ning sik saka sok walike sapa sing ngelek-ngelek karo sing jenenge Dikin kuwi neraka jahanam. Gus Miftah, tapi yeah. Ini namung teori. Cak Dike niku akhir-akhir ini gaweane nesu. Gaweane nesu. Dua hari yang lalu kan ada kejadian di rumah tangga saya. Napa niku? Kula niku diperkosa kali penggak pegawe kula. Lah diperkosa kok mapan niku piye? Lah gara-gara nggih dawuh niki. Oh. Sakniki niku ora komunikasi sampun canggih. Yeah. Enten WA-an, enten SMS, enten BB-an, yeah. Enten Twitteran. Ceritanya tak konku saumah kali pegawai kulo jenenge yeah. Tarjo. Tarjo. Cak Dike niku dua hari tidak pulang ke rumah. Yeah. Bun aku bablasan aku ra mulih. Kowe ning omah wae rasah melu. Terus? Oh nggih pamit ngoten. Oh nggih. Kulo nggih ning omah karo Tarjo niku sing gaweane resik-resik omah nggen kulo yeah. Niku. Ceritanya Tarjo niki di WA kali Cak Dike. Mulane sampe kowe ngomong hati-hati. WA-ne apa isine? Ceritane ngene, "Jo Tarjo, tulung iki suasana mendung. Tulung katoke bojoku klambine bojoku angkaten sekalian manuke lebokno." Oh. Ra nggih kedawene kito. Katoke roke angkaten. Katoke karo klambine bojoku angkaten manuke lebokno. Lah wis kejadian ngoten kok muni-muni wong dikono sare mbok kono ya. Jarene sabar aja ngoten niku sampean iki. Eh ora pengin manuke Gus Miftah. Sem. Tolong ya, nek omongan kiling hati-hati sampean ki. Tarjo yang kudu lebokke to manuke karo kangkat roku. Lah niki wau. Lah apike Cak Dike niki? Benti dawuh Abah moro, kula ngomong tak telepon, "Cak, moro, ora kualat." Alhamdulillah dugi. Mila niku kula teruske sing babagan tembange Wali Songo niku mungkin nyimut karo Cak Dike kudu nembangke. Oh. Soale napa? Niku carane Wali Songo ngajarke Islam. Beda kali wong sak niki ngajarke agama dititik takone dalil. Wali Songo niku ngajarke agama Islam orang nganggo dalil cukup nganggo tembang. Contoh nembangke babakan toharoh niku cukup nganggo lagu judule sluku-sluku batok. Iso ora sluku-sluku batok? Sakit aja. Ayo, iso nyambut nyambut gawe ora? Ayo. Kayane anak buah butut iki. Wek kok edhi dendam pribadi karo Putut ngopo e? Ora sih lek karo koyo Putut iki kancaku. Ning termasuk dalang paling melit sak donya. Masa ya tanggapan mergo kepeksa ngene iki. Ning anumu ya gom kok do pucet-pucet apa bayarane bengi iki ra. Ayo. Ayo, sruku-sruku batok. Menyang seleh oleh payur muda pancikin lelupan awan hati orang payur muda demi pecah yang unik boleh aduwe saire merubah iso apa ora? Piye? Saire dirubah. Ya iso. Jadi ora lak urip golek dhuwit ora. Yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah. Oh. Jal, jal. Kuwi tok refe tok. Majenti lolo lobang uang mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah sesuai temamu malam hari ini. Oh, ngibadah. Ngibadah ojo ngarep-arep. Pokoke kowe lak butuh duit cak ngomong aku tak transfer. Ala enggak. Gus. Aja njaluk abah tak enehi. Barokah. Gojek ngene iki aku ditimbali rene ae Mas. Alhamdulillah. Dine enek monggo lho. Niku kula terangke seluku-seluku batok sadrenge dalang putut mengen wayangan. Niku carane wali songo ngajari awake dhewe niki lho yang abah ajarkan kepada kita. Termasuk mungkin kula ajeng matur, napa to abah kira gelem nganggo busana muslim? Napa to abah kira kudu nganggo jubah? Ayo, sapa sing sakniki tau mirsani abah niku nganggo baju muslim? Urung tau sing ngono. Aku ngerti. Kapan? Ra duwe. Ra duwe. Kok lambi gitu ku sandale ra ono kok. Lah ngabah iki kebutuhane pribadi ra diopeni kok tuku sandal ra kuat tapi iso ngopeni wong sakmene mbane kok. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Nggih ngopeni urusan pribadi ora digatekke nggih ngopeni umat kabeh digatekke. Niku carane abah. Mila seluku-seluku batok, cara wali songo. Napa niku seluku-seluku batok? Niku saking tembung Arab huslu huslu batnaka. Mandikanlah batinmu. Batoke ela-elo saking tembung Arab batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Mila ajarane Abah Sarip napa? Hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Hablum minannas, metune nafas rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Ah, iki penting iki. Napa? Mlebune nafas ki mau penting. Kowe pikiranmu mlebune manuk terus. Lah jenengan iku kudune nyonton niku nyontoh Abah niku lho. Saget ngopeni piye kata jamake kata sampean ki ora jamake ning bojone le akeh. Wis apa-apa pokoke mulih aku golek tarjo. Badae ilahe lo la ilaha illallah. Si Rama menyang Solo niku saking tembung Jawa si Rama. Si Rama niku saking tembung si Rama adusa menyang mangkat Solo salat. Melo sak derenge salat awak dhek kon resik-resik, melo jenengan sing ngaji niku nyuwun sewu mang pirsani, kitab fikih niku kabeh awale bab thaharah, kon resik. Sing diajarke abah mboten namung resik fisike tapi resik atine, resik jiwane. Piye carane dadi abdine Gusti Allah kuwi resik njaba jerone. Wong ajeng salat niku Pak Fatur, sing resik mboten namung panggonane, sing resik mboten namung bajune, tapi piye carane golek duit nggih tuku baju ya duit sing resik. Niku sing diamalke kalih Gus Bombong, Gus Joko. Kabeh resik. Ora nganti kemudian nyuwun sewu kula niku tau ngeterke. Gus Bombong niku kunjungan kerja teng Yogya niku nyuwun sewu. Amplope niku ra wani mbuka. Nganti napa? Kula ubengke teng mall-mall, kula ubengke golek panganan apa mawon, ra usah mok buka le. Ora usah mok buka, Gus. Soalnya napa? Njen ora duwe pawaan mangan duwite rakyat. Uang dari rakyat dikembalikan kepada rakyat. Niku sing diajarke kali abah. Kula ngomong larem mangan apa tak tukokke, bila perlu dituku sak warunge. Ora apa-apa aku. Wong kula ngerti soalnya bocah resik. Ora mungkin kaya Gus Bombong niku dolan ning Yogya moro-moro mangkat ning Sarekem ora mungkin. Lah cak dikin hoo. Kula terakhir kalih niki. Awakmu ngerti ra? Mbak-mbak PSK, ha? WTS, lonte ning Sarekem pekerjaane apa? Pekerjaane ya ora salah kowe. Apa? Mbak-mbak PSK ke pekerjaane dodol kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Oh, pakan manuk. Jadi manuke tarjo kuwi mau. Lho, kroto. Kula enggak contone lho. La ilaha illallah niku wau. Gumantung marang Gusti Allah. Si Rama menyang Solo leoleh payung muta. Payung muta la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Niku carane wali songo, ora kakehan dalil. Contoh meneh ngajari babakan wong mati cukup nganggo lagu judule turi turi aku nek putih aku nek ya turi putih turi turi putih singkat mawon rasa dawa-dawa ngibadah ngibadah ayo jambanan sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukumi sunah napa wajib? Sok tahu, sunah. Sunah. Dadi sesuk lak nyimut ki lak pecak dikin mati, kain kafane diganti warnane pink rapopo. Malaikate mbatin, "Wow, seneng bojo ngono kuwi." Ibu muslimat, aku wong NU, sesuk lak mati kain kafan rupane ijo angsal. Malah beneran. Lah ibu-ibu muslimat mati kain kafan rupane ijo ora bakal takoni karo malaikat munkar nakir. Soale opo? Dikira lemper. Aman ra takoni. Lemper kuwi. Ditandur niku artine dikubur, kebon agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok, yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger. Tenger mila napa cara wong ahlu sunah wong mati kudu didongake supaya ora tenger. Tenger niku carane Wali Songo membudayakan agama. Lah wae dhewe niki salah paham kok, soal pakaian mawon rame kok. Ana sing ngrasani apa kaya abah kiai kok mung sarung, kiai kok ora nganggo sandal, kiai kok mung kaosan tok. Saniki dijawab. Niki kula jawab apa napa kok abah ora tau nganggo baju koko ora kaos sarungan ketemu kalian jenengan. Tak takon, nutup aurat niku budaya napa agama? Nutup aurat niku budaya napa agama? Agama. Carane nutup aurat niku budaya napa agama? Budaya. Nutupe aurat niku agama, carane nutup niku budaya. Wong Arab dikandani, "He wong Arab, tutupen auratmu." Piye carane wong Arab nutup aurat? Nganggo jubah. Jubah niku budayane wong Arab. Mila senajan teng mriku ana wong Kristen, wong Arab nganggo jubah biasa. Pertanyaan kula, napa tiyang sragen, tiyang jambanan kudu nganggo jubah kaya wong Arab? Jawabane mboten. Mila begitu mlebu teng sragen, oleh nganggo kaos kaya abah, oleh nganggo celana kaya abah, oleh nganggo beskap kaya cak dikin, oleh nganggo sarung, oleh nganggo katok, jin setan demit iblis kaya Pak Lurah, kuwi yo oleh ra apa-apa. Heh. Sembrono. Lah katoke jin to, Kang? Oh, tapi kan dudu iblis, ya kan kancane. Oh, jin. Jin. Oh, mereke. Sorry, Bro. Niku budaya. Saniki napa abang nganggo kaos kok dirasani kiai kok kaosan? Ya ra apa-apa, sing penting aurate ditutup. Lah wong jambanan gaweane narik becak kok nganggo jubah. Ya narik rem iso salah, Cak. Iya. Awakmu ngerti becak kerime ning ndi? Ning isor sadel lah nganggo jubah ra mandeg-mandeg, Cak. Lah iya. Salah narike, Cak. Heeh. Lah ya gaweane menek wit klopo golek degan kok nganggo jubah. Sing klatu ditarik nggone Tarjo. Lah wong gaweane menek wit klopo golek degan kok nganggo jubah. Ya tenan bluluke nambah loro. Tambah loro. Iki lho, Bun. Nggih, Cak. Sampeyan kudu ngerti. Apa? Kenapa kok asmane Gus Miftah? Ngopo, Cak? Nah. Kenapa? Miftah. Miftah. M ini mengajari, mengajari. Mengajari. I iman. Iman. Nah, kemudian F. F faham. Faham. T tafsir. Tafsir. A Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hadis. Jadi mengajari iman, kemudian faham, tafsir Al-Qur'an dan hadis. Aku yang ngerti. Dikin. Dikin apa? Di dikenal sebagai pelawak dan penyanyi. Ken. Ken kini hobinya nikah. Ayo duduk, duduk. Apik iki mau. Karep kuwi tak umbulke gen aku umbulno karep kuwi. Heh. Tapi aku juga nganggo jubah kaya wong Arab, oleh mawon kaya abah niku napa? Oleh nganggo kathok sing kaya kula nggo iki ya oleh. Mut, iki jenenge apa mut tanggo iki mut? Niku celana, Bah. Oh, kok enak celana kok piye matamu katarak? Napa ten sarung? Napa ten niku? Bu, sing kula nggo niki namine napa? Rok matamu, rok ngawur. Niki jenenge kathok sarung. Niki budaya ora apa-apa. Lah wong gaweane ngeduk pasir melu Gus Bombong melu Gojogo ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Oh tenah little body. Apa little body? Silite gatel kelebon wedi. Niku jenenge budaya. Ayo tak takon. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Wong wedok niku aurate seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Pertanyaan kula, wong jambanan kudu nganggo cadar kaya wong Arab napa mboten? Mboten, wong niki mboten aurat kok. Nganggo cadar karepmu tapi aja rumangsa paling bener. nopo teng arep niku nganggo cadar cak, soalnya panas. Lah adem-adem banget, lah panas-panas banget. Mila supaya ora rusak raine ditutupi karo burkoh. Aku kok cadar. Aku wis mudeng rasa madhep rene madhep sing urung mudeng-mudeng kuwi. Aku wis mudeng kok kandhani. Dumeh ra disangoni cangkeme atos. Kudu nganggo cadar. Lah wong jambanan ngene Pak Lurah, sejuke kaya ngene kok nganggo cadar. Bakul Brambang kok nganggo cadar, ya ora pantes. Brambange pinten, Bu? 10.000. Ora kepenak. Lah wong arep niku nganggo cadar soalnya sing dipangan napa? Kurma. Sing dipangan buah tin, buah zaitun, senajan tok nganggo cadar iso dilebokke ning cangkem. Lah wong jambanan mangan bakmi godhok panas-panas, ayo nganggo cadar. Ya ora iso. Akhirnya selak ngeleh sak cadare dibuka bolno MSC. Apa kuwi? Mrongo sak cangkeme ta kandhane. Lah mila niki sing diajarke Abah napa lapanan malam akhir legi muter-muter nganggo wayangan supaya jenengan iso paham endi budaya endi agama niku selaras. Tapi ingat yang benar membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Tepuk tangan untuk Nurul Huda. Ngono kuwi ta. Gus. Aku wis ngaji ngalor ngidul. Ning aku wis ngaji nggone Abah, aku urung sempat takon ana pitakonan sing kudu tak takokke. Apa? Gandeng masyarakat Indonesia wis mudeng aku ya rabi ngantek ping 4. Iki pertanyaane, Gus. Dari bojoku 1, 2, 3, 4. Iki sing paling enak sing ndi? Dudu. Sing paling enak Tarjo kuwi. Siji loro telu papat besok ki ketemu ning akhirat ki sing ngendi ya Gus? Iki besok ketemu ne. Wah, iki. Iki. Lah enten apa Gus kok? Apane? Lah kok saged ketemu ne kali kula? Lah wingi insyaallah sak modare sadikin rabi karo kowe kok. Sing ngira wis minggat kabeh. Oh, ngoten. Lah jenengan gek kepengin rabi neh apa ora? Kan yang terakhir toh Gus? Jeneng terakhir. Ngomongi sengak. Ah, nanti apa? Nanti malam ndak tak kasih lho. Emang iso. Nek sakit to Gus. Oh, sakit. Ra ketang delok. Ila matur nuwun sadikin sampun rawuh teng keluarga besar Nurul Huda. Nggih, tegese jenengan mboten lali dadi santrine Abah. Amin. Ya, mila niki niate ngibadah ngibur tiang jambanan. Nggih, mugi-mugi Nurul Huda tetap jaya selamanya. Amin. Amin. Amin. Pun jam 12:30 diteruske karo wayangan. Oh, nggih. Sampun Bu nggih. Sampun. Malih pun genti delang pitut mawon. Matur nuwun. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nurul Huda dan jambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak niki bapak niki guru kula. Niki bapak guru kula. Sokeh Sarif Dono niku guru. Bukan sembarangan. Bapak niki bukan sembarangan kiai. Ora arep tak atur nang kene. Pripun? Iya aja. Yes. Orang kerso, ini orang kerso. Ini ke geriane Kediri, sing bau rekso, pamenang yo joyo buyo. Maka tenang yang keluar doragen, sekedap lihat. Kurang lagi nak pas yang tenang ini putra putra ni guru guru ni gua doan, don usul, don golei. Mungkin perso menawi kula niku riyen niku ingon-ingoni tiyang sepahe niki. Pripun? Saya napa mboten ngerti niki? Mula Gus Miftah niki nggih terok-terok kula. Dadi anakku nanti ya to, ya digoleki. Anakku nanti ya ditutne. Mula niki jenenge nampak telas. Sapa ngerti? Pengajian wayangan reyokan semaan Quran sing dirawuhi putrane guru kula niki sing kaya kula aturaken kala wau ngajeng mangkaten kita langgondang ndos entos putut dalange DPR Fatkur Rahman medal sawanginan sedekapipun talu